تقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. Tetaplah bersama kami Gak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala amma ba'd. Pemerhati Radio Roja Kendari mukumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu sore penanggalan 16 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kajian kitab fikih, yaitu dari kitab Radul Murbi' Syarah Zadil Mustaghni tulisan Al-Imam Mansur Al-Bahuti hafizahullahu rahimahullahu taala, akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ramli bin Haya hafizahullah langsung dari studio Radio Roja Kendari. Dan seperti biasa nanti sesi kedua kita akan membuka ruang tanya jawab. Anda dapat menggunakan 082292 98 6295 atau juga menuliskan di kolom komentar yang terletak di Facebook kami. Kepada beliau kami persilakan. Faliyatafadhal mashkura wa majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi isani ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Roja Kendari rahimani rahimakumullah. Insyaallah sore hari ini kita melanjutkan kajian kita yang lalu. Kita membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, Nabi kita perintahkan untuk melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dicontohkan beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita ya salat, melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, maka sangatlah patut kita mengetahui tentang bagaimana tata cara salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena ini akan berpengaruh kepada pahala, kesempurnaan pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita salat sebagaimana atau sesuai dengan tata cara, atau kita ittiba dengan bagaimana tata cara salatnya Rasulullah SAW, semakin kita sempurna mengikuti Rasulullah, semakin kita ikhlas dalam beribadah, dalam salat, maka semakin sempurna pahala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya kita harus selalu berusaha untuk mengetahui, bukan cuma kita mengikuti saja, tetapi kita berusaha untuk mengetahui mana dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan dalam salat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali ketika kita hendak salat, maka kita berdiri menghadap kiblat, berdiri bagi orang yang mampu, salli qa'iman. Ya, salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, dalam keadaan qa'idan, duduk. Wa illam tastati, kalau tidak mampu, kemudian ala junubin, yaitu salat dalam keadaan berbaring. Berdiri menghadap kiblat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya, Allahu akbar, ini kita ringkas karena pertemuan yang lalu telah kita bahas setengahnya. Jadi kita ringkas awalnya, kita mulai Allahu akbar, kemudian itu adalah merupakan rukun daripada salat. Manakala kita salat, kita mulai salat tidak mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, maka tidak sah salatnya kita. Kemudian ketika kita mengucapkan Allahu akbar, kita mengangkat kedua tangan kita sejajar bahu atau sejajar telinga kita. Kemudian ya asabi, jari-jari tangan itu dirapatkan, bukan diregangkan ketika kita mengangkat tangan. Kemudian ya punggung atau depan tangan ini menghadap kiblat. Ya, telapak tangan itu menghadap kiblat. Ya, jadi ini berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan, apakah hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, apakah hadis yang disebutkan dari Wail bin Hujr, atau hadis dari Abu Said As-Sa'idi, apa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam kitab-kitab Sunan. Ini disebutkan, ini kita ringkaskan yaitu cara mengangkat tangan demikian sejajar bahu atas jari telinga, jari-jari tangan itu di rapatkan, tidak direnggangkan, kemudian menghadap kiblat, ya telapak tangan itu menghadap kiblat, kemudian setelah itu menempatkan tangan itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah takbidul qau yusrika biyaminik, yaitu yang menggenggam tangan, yang menggenggam tangan kiri, pergelangan tangan kiri dengan tangan kanannya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah meletakkan ya tangan kanan di atas zira, di atas pergelangan tangan kiri. Ini ada dua bentuk ketika kita meletakkan tangan. Kemudian meletakkan tangan ini ya di sini ada khilaf ulama, ada yang meletakkan tangannya ya di bawah pusat, ada juga yang meletakkan tangannya di dada. Ya di bawah pusat ini mazhab ya Hanabila, ya bahkan Sohibu Rodul Murbi ya Mansur Al-Bauti memilih pendapat yang demikian. Tapi pendapat ini didasarkan dengan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an minas sunnati, di antara sunnah meletakkan tangan kanan di sendiri tahta sarrati, di bawah pusat. Hadis ini dinilai daif oleh para ulama, sehingga yang sahih adalah meletakkan tangan di dada ya yadahul yumna alal yusra ala sadrihi. Inilah dalil yang sahih meletakkan tangan di dada. Kemudian setelah itu membaca dua iftitah dengan zikir-zikir yang bermacam-macam. Ya, boleh kita membaca dengan Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Boleh juga kita membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya, boleh yang lainnya juga. Jadi kita paling bagus kita sekali-sekali demikian, sekali-sekali kita baca yang lainnya. Jadi kita tidak membaca monoton. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, beliau membaca dengan semua doa-doa atau doa-doa yang ada yang diajarkan kepada kita. Kemudian setelah itu membaca ya membaca ta'awuz auzubillahi minasyaitarrajim dengan sir, ya dengan sir bermacam-macam juga. Ada auzubillahi minasyaitarrajim, ada auzubillahi minasyamil alim minasyaitarrajim, ada juga auzubillahi minasyamil alim minasyaitarrajim min hamsihi wa nafihi wa nafsihi. Ini ya ada tiga yang tata cara atau zikir ta'awuz. Kemudian membaca basmalah juga dengan sir, ya dengan sir, dengan tidak dikeraskan. Ya, adapun boleh sekali-sekali kita menjaharkan, karena Rasulullah SAW beliau pernah sekali-sekali menjaharkan bacaan bismillahnya. Tetapi yang paling banyak, yang paling umum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bacaan bismillah itu dengan cara disirkan, tidak dijaharkan. Jadi kalau kita membaca sekali-sekali dijaharkan, apalagi di tempat-tempat yang manusia terbiasa untuk membaca membaca bismillah dikeraskan, maka kalau dalam rangka ta'liful kalimah atau dalam rangka untuk menjinakkan hati sesama kaum muslimin ketika kita disuruh menjadi imam, maka boleh kita mengeraskan bacaan bismillah tersebut. Jadi ini kita sampaikan supaya ada beberapa permasalahan dalam masalah membaca bismillah ini. Ada yang mengeraskan, ada juga yang tidak mengeraskan. Tetapi pendapat yang mengeraskan, ya boleh sekali-sekali, karena Rasulullah SAW sekali mengeraskannya. Kemudian yang paling banyak, yang paling umum dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tidak mengeraskannya. Oleh karenanya sampai sekarang di dua masjid di Saudi Arabia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW, kalau kita pergi umroh atau haji, ya mereka memulai bacaannya ya dengan dikeraskan, yaitu alhamdulillah. Adapun bacaan ta'awuz dan bismillahnya, ya mereka para imam-imam itu mensirkan, artinya tidak menjaharkannya. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, setiap ayat itu berhenti. Setiap ayat berhenti. Misalkan Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Kemudian dan seterusnya. Itu ditunjukkan bagaimana tata cara membaca Al-Fatihahnya Rasulullah SAW. Adapun kalau disambung, ya juga tidak membatalkan salatnya, cuma yang sunnah adalah berhenti di setiap akhir ayat. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah. Ya, yang paling sempurna kita membaca surat penuh. Ya, ya, bisa kita membaca surat-surat yang kisarul mufassal. Ya, surat-surat yang kisarul mufassal, tetapi dengan penuh seperti Wadduha sampai selesai, itu yang paling sempurna. Kemudian wa in kara ba'da surah la ba'sa. Kalau kita membaca setengah surat atau sebagian surat, ya dari satu surat kita bagi dua, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Misalnya kita membaca wassama'i dzatil buruj, kita bagi dua. Ya, kita membacanya di rakaat pertama dan juga selanjutnya di rakaat kedua, tidak mengapa. Tetapi yang paling sempurna adalah kita membaca satu surah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana hukumnya orang yang membaca itu, membaca surah itu dengan suratnya tidak berurutan? Ya, misalkan ya dia membaca di rakaat pertama surat Qul Huwallahad. Di rakaat kedua dia membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Apakah salat yang demikian ini dibolehkan? Iya. Jawabnya, salatnya sah dan boleh. Ya, boleh demikian. Kenapa demikian? Tidak berurutan. Apakah ini tidak menyelisih? Tidak menyelisih. Ya, karena urutan yang demikian ini ya tidak lazim, tidak mesti. Hanya memang pada umumnya berurutan. Cuma tidak melazimkan atau tidak mengapa kalau dibaca tidak urutan. Kenapa disebutkan satu riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca ya dalam salatnya ya surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu dia membaca surat An-Nisa. Kemudian itu setelah itu dia membaca surat Ali Imran. Jadi mestinya susunannya Al-Baqarah dulu, summa Ali Imran, summa An-Nisa. Tetapi Rasulullah membaca Al-Baqarah, summa An-Nisa, summa Ali Imran. Jadi terbalik. Jadi tidak berurutan. Tidak mengapa, pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun pada umumnya itu sebaiknya berurutan supaya tidak menjadi perbincangan di kalangan para makmun. Kemudian juga disebutkan Ibnu Wasi atau Muhammad bin Wasi pernah membaca surat Al-Kahfi di rakaat pertama, rakaat kedua surat Yunus. Padahal Yunus dulu baru Al-Kahfi secara urutannya. Ya. Tetapi Ibnu Wasi pernah membaca surat Al-Kahfi dulu, kemudian rakaat kedua surat Yunus atau surat Yusuf, padahal di situ makmunnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya la basa, tidak mengapa, tidak berurutan, cuma ya yang paling bagus supaya tidak menimbulkan sesuatu perbincangan di kalangan makmun, kita mengurutkannya sebagaimana ada, sebagaimana ya kebiasaan yang ada pada manusia. Kemudian setelah membaca ya, surah maka ba'dal firaq min al-qira'ati surah, setelah membaca surah maka yarqa'u mukabbiran, dia melakukan ruku dengan bertakbir. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru iza qama ila salati tsumma yukabbiru hina yarqa. Rasulullah SAW bertakbir ketika memulai salat, kemudian bertakbir ketika ya hendak ruku. Kemudian disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam isa istaftah sala rafa yadayhi hatta yuhazi mankabaihi wa iza arada yarka wa ba'da ma yarfa rasau. Beliau Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, memulai salatnya dengan mengangkat tangannya bertakbir sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian ketika beliau hendak ruku, Ya, dan juga setelah beliau hendak mengangkat kepalanya, yaitu dengan mengangkat tangannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya raful yadain yakunu inda iradatil ruku' wa inda raf'i minar ruku'. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalil tentang ya disyariatkannya mengangkat tangan ketika hendak ruku' dan ketika hendak bangkit dari ruku'. Jadi ini disyariatkan kita. Kemudian ketika ruku, yada'a yadaihi ala rukhbatai wala budda an tulamisa al yadaini rukhbatai. Ketika ruku, meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya dan mesti tulamis, mesti menyentuh ya lutut. Maksudnya tidak boleh orang ruku tidak menyentuhkan tangannya di lututnya. Ya. Jadi bukan diletakkan di atas paha, ya, tetapi di atas lututnya dalam keadaan ya mafrajatai asabi, ya jari-jari tangan itu terbentang, bukan dikumpulkan, bukan terkumpul, jadi terbuka jari-jari tangan, ya la takunu matmumatan, yaitu tidak terkumpulkan. Jari-jari tangan direnggangkan di atas lutut, ya. Ini adalah yang sunnah, ya, direnggangkan. Kalau seandainya dikumpulkan, terkumpul jari-jari tangan di atas lutut juga, la ba'sa, ma fi ba'sa, tidak mengapa. Cuma yang sunnah istihbabam, yaitu, ya, direnggangkan jari-jari tangannya. Kemudian dalam keadaan demikian, membaca doa-doa, ya, ketika ruku, subhana rabbiyal azim, wa bihamdi, atau doa-doa yang lain, ya subhanakallahumma wabihamdika allahumma firli atau subuhun kudusun rabbul malaikatu ruh, ya, dan ini doa-doa yang dianjurkan kita untuk sekali-sekali membaca demikian, sekali-sekali untuk membaca juga doa yang demikian supaya kita sempurna mengikuti atau melaksanakan doa-doa sujudnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak monoton saja hanya subhana rabbiyal ya adim, kita sekali-sekali membaca yang lain, sekali-sekali juga kita membaca yang lainnya. Kemudian setelah itu yarfa'u ra'sahu yadayhi, kemudian setelah itu mengangkat kepalanya dan juga mengangkat tangan i'tidal, ya i'tidal dengan membaca sami Allahu liman hamida. Perhatikan setelah itu, ya, ini kita membaca, wajib kita membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, ya, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, ya, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Rabbana walakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya. Ini adalah wajib bagi kita, bagi makmum maupun bagi ya bagi imam. Kemudian sunnah juga menambahkannya dengan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Min syai'in ba'du. Jadi ini sunnah. Kalau yang wajib tadi Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Bacaan Rabbana walakal hamdu ini ketika sudah berdiri tegak. Jadi bukan kita membaca Rabbana lakhamdu, masih dalam keadaan kita bergerak, mengangkat kepala, ya belum sempurna kita berdiri, kita membaca Rabbana lakhamdu. Karena bacaan Rabbana lakhamdu ini setelah kita sempurna i'tidal, berdiri, ya, membaca Rabbana lakhamdu. Kemudian iza rafa'al an musalli ra'sahu minar ruku'i aina yada'a yadaihi huna fi salasati aqwal. Ketika mengangkat, ya, kepala kita i'tidal dari ruku, di mana kita menempatkan kedua tangan kita, maka huna fihi salah satu akwal. Di sini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yu'idahuma kama kana ala sadri, mengembalikan ya tangannya di atas dada bersedekap. Pendapat yang kedua mengatakan ayyusdilaha yunsilaha la yarfa'uha ala sadri, yakni meluruskannya atau membiarkannya ya di sisi lambungnya tidak bersedekap ya, sebagaimana sebelum takbiratul ihram. Kalau sejenis, pendapat yang ketiga ini pendapat yang mengatakan bil khiyar, boleh pilih. Insya'a fala khasa. Kalau ingin bersedekap silakan. Kalau ingin melabuhkan tangannya ya silakan. Ini pendapat yang dipilih oleh ya Imam Ahmad. Beliau mengatakan boleh dilabuhkan tangannya, diluskan tangannya, boleh juga bersedekap. Ini pendapat. Jadi masalah ini adalah masalah yang lapang, masalah yang luas dari kalangan ulama dari dulu, dari sejak ulama salaf ya, mereka berbeda pendapat tentang masalah yang demikiannya. Apakah diletakkan di dada bersedekap ketika rukuk, bangkit dari rukuk ketika itidal, atau apakah dia membiarkan tangannya lurus? Maka ini khilaf ulama dari dulu ya. Oleh karenanya khilaf yang demikian adalah khilaf mu'tabar yang kita diperintahkan untuk lapang dengan khilaf yang demikian ini. Meskipun ya di antara kita mungkin ada yang memilih pendapat bersedekap, di antara kita juga ada di antara ahli ilmu juga ada yang memilih pendapat untuk melabuhkan tangannya tidak bersedekap. Kemudian setelah selesai i'tidal ya, membaca i'tidal kemudian bertakbir untuk melaksanakan sujud mukabbiran sajidan biduna ayyarfa yadayhi, dengan tanpa mengangkat tangannya. Jadi ketika mau ruku, ini disebutkan dalam kitab ini ya, kalau mau sujud tidak perlu mengangkat ya kedua tangannya ketika ingin sujud. Kemudian bersujud di dengan sabatun a'da, tujuh anggota badan ya, tujuh anggota badan, yakni rijlani isnaini, dua kaki, rukhbataini isnaini, kedua lutut, kemudian yadahi isnaini, kedua tangan ya, berarti enam, tambah wajabaha ya, tambah jidat bersama dengan anfu, bersama dengan jidat ini dihitung dengan hidung sama. Jadi dua tangan, dua kaki, dua lutut, kemudian jidat bersamaan dengan hidung. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati azami wala al-jabhatu wal yadaini wa rukbataini wa rijlaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau bersujud hendaklah kita bersujud dengan tujuh anggota badan, kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan jidat bersama dengan hidung. Jadi di sini perlu dipertegas lagi ya, bahwasanya hadis-hadis ya yang mengatakan jabha itu asara, ketika itu Rasulullah SAW memberikan isyarat juga dengan hidung ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang jabha, beliau juga memberikan isyarat dengan hidung. Qalal ulama, berkata ulama bahwasanya ya dulu annal anfa dakhilun fi sujuri ma jabha, maka ini isyarat ini menunjukkan bahwasanya hidung ini masuk juga dalam anggota ya badan yang harus ditempelkan di tanah bersama dengan jabha, bersama dengan jidatnya kita, dan inilah perkara yang dituntut. Bahkan Imam Tirmizi menyebutkan bahwasanya fa in sajad ala jabhati duna anfu faqalakum. Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya kalau ada seseorang yang sujud di atas jidatnya dengan tanpa merapatkan juga, meletakkan juga hidungnya di tanah, cuma jidatnya saja, faqalakum min ahlil ilmi yusi, ada sebagian ahli mengatakan ya sudah cukup ya, waqala ghairukum, tetapi ada juga sebagian ahlul ilmi mengatakan la yusi hatta yasjuda alal anfi, ya sujudnya tidak cukup, sujudnya tidak sah sampai dia meletakkan juga ya hidungnya, atau sujud juga di dengan hidungnya ya, di atas hidungnya. Jadi ini dijadikan khilaf ulama, apakah orang yang sujud tanpa menyentuhkan hidungnya ke tanah ini sah sujudnya. Ada juga ulama mengatakan bahwasanya tidak sah sujudnya. Maka Ya, yang lebih bagus, ya, supaya kita keluar dari khilaf ini, kita berusaha untuk sujud. Ketika kita sujud, kita juga menyentuhkan hidung kita ke tanah. Karena jabha ini ketika itu Rasulullah mengisyaratkan juga dengan hidung. Jadi sebaik demikian. Meskipun di sini, lakin intaraka ahyanan la naqulu inna salatahu batilatun. Kalau seandainya dia sekali dia meninggalkan, sekali-kali dia meninggalkan, dia tidak merapatkan hidungnya ketika sujud, maka tidak dia katakan salatnya batil. Karena sebagian ulul ilmi, ya, termasuk mazhab Hanafi, ya, mengatakan bahwasanya ya cukup, ya, ketika dia dengan jabhanya meskipun dia tidak meletakkan hidungnya ketika sujud. Namun ya kita lebih berhati-hati sebagaimana isyarahnya Rasulullah SAW, ya, dalam sebagian hadis menunjukkan bahwasanya harusnya kita juga meletakkan atau merapatkan hidung kita ketika kita sujud. Kemudian seorang yang sujud itu adalah dia yujafi, dia menjauhkan lengan atasnya, lengannya dari punggungnya. Jadi anjanbihi. Jadi lengan atasnya dia jauhkan dari punggungnya, tidak rapat di apa lambungnya, lengannya tidak rapat di lambungnya, wa batnuhu anfahsihi. Juga perutnya tidak rapat tidak rapat dengan pahanya, wa fasi an rukbatai, ya, an saqaihi. Dan perutnya juga apa pahanya juga tidak rapat dengan betisnya. Jadi caranya sujud, lengan tidak rapat di lambung, ya, kemudian perut tidak rapat di paha, kemudian ya paha tidak rapat di kedua betis. Ini diantara ya apa bentuk sujud. Kemudian ya kedua lutut ini tidak rapat, ya, kedua lutut ini tidak rapat, ya, lutut kanan dan lutut kiri tidak rapat, ada jarak renggang antara lutut kanan dan lutut kiri. Ini disebutkan dalam sifat salatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian disebutkan tangan itu tidak rapat di lambung atau lengan itu tidak rapat di lambung kita sujud, jadi ada kerenggangan sedikit terbuka. Maka ini dalam keadaan kalau kita salat sendiri. Ketika kita salat berjamaah dan mengganggu, ya, jamaah yang lain di samping kita, kalau kita melebarkan sayap kita, tangan kita, mengganggu jamaah yang lain, maka ini ya tidaklah boleh. Ya tidak boleh. Karena ini disebutkan kullu khasa ma lam yu'za jarahu. Semua ini yang sunnah ini, selama tidak mengganggu tetangga salatnya atau samping salatnya ketika berjamaah, ya, demikian, ya, tidak mengganggu, ya, ala hisabil izail akharina, selama dalam keadaan dia tidak mengganggu izail akharina, jamaah yang lain, hasa yalasihu. Kalau dia mengganggu jamaah yang lain, layaslu, tidak pantas, lianna tahqiqa sunnah, karena ya meresikan sunnah dalam sujud, ya, bentuk-bentuknya itu la tu'di ila taksiri fil wajib wa ila al-wuqu' fil muharram, tidaklah ya menjadikan nanti ya melalaikan perkara yang wajib, yaitu terjadi pada perkara melalaikan perkara yang wajib, yaitu jatuh kepada perkara muharram, yaitu aziyatul muslimu muslim mamnu'atun muharramatun, karena mengganggu kaum muslimin itu perkara yang dilarang dan perkara yang diharamkan. Wallazina yu'suna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamal wuhtanan wa isman mubina. Orang ya yang mengganggu atau menyakiti orang mukmin laki-laki atau perempuan dengan tanpa perkara kesalahan atau perbuatan yang mereka lakukan, dia mengganggu ya kaum muslimin, maka sungguh dia telah memikul dosa, ya, dan kedustaan yang nyata. Oleh karenanya fala takai abdallah fil ismi wa anta turidu an tukhsila ala sunnati. Maka ya beliau menisbatkan bahwasanya tidaklah, janganlah seorang hamba Allah, wahai hamba Allah, janganlah kamu melakukan dosa dalam keadaan kamu ingin ya melaksanakan sunnah, ya. Ya, karena syarat anna sarta fi tatbiki hasif sunani alla yudi ila izail jar. Karena syarat dalam merasikan sunnah ini salat, yaitu dengan menjauhkan lengan dari lambung, itu syaratnya untuk melaksanakan sunnah ini, ada syaratnya itu la alla yudi, tidak sampai menyebabkan izail jari, yaitu menyakiti tetangga sebelah atau orang yang di samping kita salat. Oleh karenanya dalam salat berjamaah, ya hendaknya kita tidak terlalu merenggangkan tangan kita ketika sujud, supaya tidak mengganggu ya jamaah di samping kita juga yang ingin. Tetapi kalau kita salat sendiri, boleh kita melaksanakan demikian, kita merenggangkan ya sesuai dengan keadaan kita, tangan kita atau lengan kita dari punggung ya lambung kita. Jadi ini dalam salat berjamaah beda hukumnya lagi, karena menyakiti kaum muslimin atau mengganggu mereka meskipun dalam salat itu berdosa ya, menimbulkan dosa. Maka tidak mungkin kita ingin melaksanakan sunnah ini tetapi kita menyakiti kaum muslimin yang lainnya ini dalam salat. Kemudian ketika kita sujud, kita diperintahkan untuk membaca doa sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, bisa kita menambahkan, bisa juga dengan doa-doa yang lain ya, doa-doa yang lain ya, boleh kita mengatakan Allah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya, atau allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi allazi khalaqahu wasawwarahu wasaqqa samahu wasaru tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini boleh kita membaca juga demikian ya. Boleh juga kita membaca doa rabbighfirli ya rabbirhamni ya rabbighfirli rabbirhamni, boleh kita membaca la ba'sa, tidak mengapa kita membaca demikian karena dalam sujud. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ruku' fa'azamu fihi rabbuh." Adapun ruku, maka agungkanlah Tuhanmu di dalam ruku. "Wa amma sujud," adapun sujud, "faksaru fihi minad du'a." Maka perbanyaklah di dalam sujud tersebut doa. "Fakaminu an yastajaba lakum." Maka pantas untuk kamu diijabah doamu ketika dalam sujud. Ya, kemudian dalam sujud juga yang perlu diperhatikan adalah asabi ya, jari-jari asabi rijlihi, asabi jari-jari kaki kita itu ya nahwal kiblah, menghadap kiblat. Kita usahakan ketika kita sujud jari-jari kaki kita itu menghadap ke kiblat. Jadi terlipat jari kaki dengan kaki menghadap ke kiblat, kita usahakan menghadap ke kiblat ya kalau kita mampu. Kecuali nanti bagi orang-orang yang mempunyai sakit mungkin asam urat tidak bisa demikian, maka itu uzur baginya. Ini yang sempurna. Kemudian ya membaca ya, membaca demikian ini adalah membaca dalam sujud itu ya rabbighfirli membaca dalam sujud itu adalah satu kali subhana rabbiyal a'la, satu kali cukup. Kemudian kalau menambah tiga kali ya ya lebih bagus lagi, sempurna ya. Kemudian setelah itu bangkitlah, kita membangkitkan ya, bangkit dari sujud, mengangkat kepala dengan bertakbir Allahu Akbar ya, Allahu Akbar ya. Kemudian kita duduk dengan cara iftiras. Iftiras itu kita membentangkan kaki kiri kita, kemudian ya bokong kita duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan, kemudian jari-jari kaki kanan menghadap ke kiblat sambil kita membaca rabbighfirli ya rabbighfirli rabbighfirli atau rabbighfirli ya warhamni wajibuni warfa'ni dan seterusnya ya. Bolehkah kita membaca rabbighfirli wali walidayya? Ya tidak boleh, karena meskipun ini doa ya, dalam duduk di antara dua sujud itu yang kita baca adalah doa, tetapi doa-doanya adalah doa-doa yang ditunjukkan dalam asar. Tidak boleh kita mengatakan Rabbi firli warhamni, meskipun ini doa ya untuk orang tua, ini bagus dibaca kalau dalam keadaan sujud. Tapi kalau dalam dua duduk di antara sujud, Ada doa-doanya yang terkhusus, tidak boleh kita membaca doa-doa yang lain. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli atau Rabbi firli, warhamni, wajuburni, dan seterusnya. Setelah itu, kemudian kita sujud lagi untuk kedua kalinya. Ya, sujud lagi untuk kedua kalinya sama dengan tata cara sujud di atas. Ya, sujud yang kedua kalinya sama dengan tata cara sujud di atas. Kemudian setelah itu bangkitlah kita dari sujud yang kedua untuk rakaat yang kedua. Di sini ada khilaf di kalangan ulama, apakah kita itu duduk istirahat atau ya kita langsung bangkit. Ya, karena ada sebagian ulama mengatakan disyariatkan kita duduk istirahat. Duduk istirahat sebelum bangkit. Ada juga sebagian ulama mengatakan tidak perlu duduk istirahat, langsung ya langsung naik ke atas. Ya, tidak perlu duduk istirahat. Akan tetapi bagus kalau sekali-sekali kita duduk istirahat, sekali-sekali juga kita bangkit, karena langsung bangkit, karena dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya ada yang Rasulullah SAW langsung bangkit, ada juga yang Rasulullah SAW duduk istirahat. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rasulullah duduk istirahat ini ketika beliau sudah berumur-umur tua sehingga perlu duduk istirahat. Jadi ala kulli hal, jil satu istirahat ini adalah sahihatun waridatun lakinnaha tahmilu alal hajah. Ya, duduk istirahat ini adalah sahih warid dari hadis Nabi, ya, tetapi ini dibawa kepada perkara ketika ada hajat atau ketika sudah dalam keadaan berat untuk langsung berdiri. Maka ala kulli hal, ya, kata para ulama, ya, terkadang kita duduk istirahat, terkadang juga kita langsung bangkit supaya kita melaksanakan semua hadis-hadis tentang masalah yang demikian ini. Karena ada hadis yang mengatakan Rasulullah langsung bangkit, ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk istirahat. Supaya kita mengamalkan semua hadis, terkadang kita demikian, terkadang juga kita ya langsung bangkit. Ya, bangkit ketika rakaat kedua tidak perlu lagi membaca doa iftitah. Ya, tidak perlu juga ada khilaf ulama apa kita membaca lagi ta'awuz ketika membaca Al-Fatihah. Ya, meskipun dalam mazhab Hanabila tidak perlu lagi membaca ta'awuz, langsung membaca bismillah. Ya, dan seterusnya kita membaca Al-Fatihah kemudian membaca surah sebagaimana yang disebutkan dalam rakaat pertama. Setelah itu pada rakaat kedua, akhir rakaat kedua, akhir dari sujud rakaat kedua, kita duduk, ya, duduk tahiyat awal, kita membaca attahiyatu lillahi dan seterusnya. Kemudian kita membaca setelah itu kita membaca salawat, kemudian kita bangkit lagi dan seterusnya, ya, sampai di akhir salam. Ya, di akhir salam. Salam ini, ya, salam ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya bacaan salamnya assalamualaikum itu adalah rukunnya. Adapun iltifatnya, baliknya ke kanan dan ke kiri itu adalah ya sunnahnya, sunnah saja. Artinya seseorang ketika dia mengucapkan salam assalamualaikum meskipun dia tidak balik maka sudah sah salatnya. Tetapi kalau seseorang dia balik tapi tidak mengucapkan salam maka tidak sah salatnya. Jadi membalik ke kanan ya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, bisa juga ditambah wabarakatuhu. Membalik ke kiri kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, bisa juga ditambah wabarakatuh. Kemudian sebagian ulama mengatakan ya sunnu lahu an yaltafita an yasari aksaru min iltifati an yamini. Ketika kita membalikkan ke kanan dan ke kiri, ya disunnahkan, yusunnu, disunnahkan baginya untuk membalik ke kiri itu lebih, ya lebih kita iltifat ke kiri itu lebih lebih membalik daripada iltifat ke kanan. Ya, karena ketika itu disebutkan Rasulullah SAW terlihat pipi kirinya ketika beliau membalikkan mukanya ke kiri. Jadi membalikkan kanan, ya. Kemudian kita assalamualaikum warahmatullah, balik ke kiri. Ya, bangkit ketika itu lebih, ya, lebih kita membalikkan ke kiri daripada ke kanan. Kemudian di sini disebutkan juga apakah salamnya, salam itu salam pertama merupakan rukunnya atau dua-duanya salam. Ya. Ya, apakah salam pertama merupakan rukunnya atau dua-duanya salam? Jadi ini juga disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya salam pertama yang merupakan rukun, salam yang kedua adalah wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan juga dua-duanya. Ya, salam yang pertama juga rukun, salam yang kedua juga rukunnya. Jadi ini adalah pendapat para ulama kita, perbedaan ulama kita. Yang jelas lebih bagus kita berusaha untuk salam ke kanan dan juga salam ke kiri, ya, supaya kita keluar dari khilaf. Kita menganggap bahwasanya ini adalah kiri dan kanan termasuk sama-sama rukun, ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan salam yang pertama adalah rukun, salam yang kedua wajib atau sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah secara ringkas sifat salat Nabi yang tentunya kita sudah membaca, sebagian kita sudah mengetahuinya, dan sebagian kita lebih banyak lagi pembahasan tentang masalah ini. Cuma kita ringkaskan dalam sifat salat Nabi ini dalam pertemuan ini. Kita cukupkan demikian, dan selanjutnya mungkin ada yang perlu kita jadikan pembahasan untuk tanya jawab. Ya, kami kembalikan kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah. Lanjutan pembahasan dari kitab Radul Murbi di kesempatan sore hari ini. Baiklah, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah, kita membuka sesi tanya jawab. Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9298-6295 atau juga dapat menuliskannya di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama dari Ibu Sul Zainal, ini melalui Facebook dan tidak dicantumkan alamatnya. Pertanyaan juga di luar tema, Ustaz. Ini tentang masalah fikih muamalah. Beliau bertanya, bismillah Ustaz, saya ingin bertanya bahwasanya saya ini mengkreditkan barang dan ada DP-nya. Ada seseorang yang kemudian dia kredit barang kepada saya, namun 3 bulan dia tidak menyetor. Saya kemudian mengambil barangnya, tapi saya tidak mengembalikan DP-nya. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya. Pertama, bahwasanya jual beli yang cara kredit adalah hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Ya, dengan cara kredit, kemudian DP, kemudian sisanya diangsur, maka boleh. Kemudian ketika kita menjual dengan cara kredit ini harus jelas akadnya. Kalau seandainya dia tidak bisa melanjutkan cicilannya atau angsurannya, bagaimana hukum-hukumnya? Jelas akadnya di awalnya. Kalau seandainya sudah jelas akadnya di awalnya, bahwasanya kalau tidak bisa dikembalikan, tidak bisa membayar angsuran, maka uang muka itu jatuh dan menjadi apa, hilang atau menjadi milik bagi yang punya barang, kemudian barang diambil, maka perlu dia berhati-hati bagi yang membeli barang secara kredit, karena ini termasuk akad yang ada syubhat di dalamnya. Karena supaya akad tidak terdolimi atau tidak saling mendolimi, seseorang ketika dia menyicil barang dengan cara kredit, dia sudah DP, kemudian dia tidak bisa membayar angsurannya, maka yang ada atau yang akad yang bagus adalah barang tersebut dijual atau ditarik kembali, kemudian dijual, kemudian hasil penjualannya diberikan kepada separuh kepada orang yang telah mendep barang tersebut. Jadi ini perjanjian yang bagus supaya tidak ada saling mendolimi. Kalau seandainya barang tersebut yang dipakai itu sesuai dengan sewa barang ketika DP-nya umpamanya sesuai dengan sewa barang ketika pada umumnya ketika dipakai barang tersebut selama berapa bulan, maka boleh demikian dia mengambil barang tersebut, tidak mengembalikan DP-nya. Misalkan demikian, sewa mobil, dia membeli mobil, ya, kemudian dia DP katakan 15 juta, ya, selama 3 bulan tidak dia membayar, padahal sewa mobil dalam sebulan itu 5 juta. Selama 3 bulan dia tidak membayar, maka boleh pemilik kendaraan ini, yang tadinya penjual kendaraan tadi, dia mengenali kendaraannya. Jadi 3 bulan itu, ya 15 juta uang DP-nya itu sebagai pembayaran sewa dari mobil yang dia pakai selama 3 bulan. Ala kulli hal, ini tergantung dari akad awalnya. Jadi akad awalnya, kalau umpamanya barang tersebut adalah barang yang punya nilai ekonomis, artinya kalau sudah dipakai akan berkurang nilainya, maka boleh DP-nya itu sebagai penambal daripada kekurangan nilai ekonomis yang dia pakai barang tersebut. Jadi tergantung dari akadnya yang awal, supaya kita tidak saling mendolimi, supaya jelas. Ya, ketika dia tidak bisa membayar angsurannya, kemudian dalam beberapa bulan dianggap bahwasanya DP-nya ini hangus, maka tergantung dari akadnya. Ya, kalau akadnya dari awal demikian, maka ini tidaklah mendolimi, karena kita saling sama-sama ridho mengakui atau mendatangi, ya, menyetujui akad ketika di awal kita melakukan akad. Adapun kalau tidak, maka harus dibicarakan. Misalkan barang sudah dipakai berapa bulan, DP-nya berapa, apakah bisa menutupi? Kalau secara umum bahwasanya sewa barang ini sebulan demikian, apakah sudah menutupi DP-nya atau tidak, maka itu ya perlu dibicarakan dalam hal ini, supaya kita tidak zalim-zalimi, saling mendolimi. Ala kulli hal, ini kita tidak bisa berbicara secara terperinci. Kita berbicara hanya secara umum saja, menjawab secara umum, kemudian nanti perinciannya haruslah diperjelas dengan bertemu, kemudian untuk tidak saling kita mendolimi sesama saudara kita. Jadi demikian. Iya, barakallahu fiikum Ustaz. Jadi nampaknya kita harus tahu juga barang, jenis barangnya Ustaz ya. Iya. Artinya jangan sampai barang ini juga ada nilai ekonomisnya, sehingga bisa saja ibu ini ketika dia menarik DP-nya karena barang tersebut sudah tidak punya nilai lagi. Iya, betul. Iya, Ustaz ya. Iya, taip, barakallahu fiik. Jadi mungkin nanti bisa diperjelas oleh penanya, dan mungkin juga bisa difahami dari penjelasan Ustaz tadi. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini berkaitan dengan ibadah salat, dari 085397575 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya, ada sebagian dari orang-orang tua kami yang mereka memang tidak membaca usoli, tapi mereka mengatakan kami membaca usoli di dalam hati. Mohon penjelasannya Ustaz, dan bagaimana cara kita menjelaskan kepada mereka. Ya. Jadi bacaan usoli, ya, niat itu mahalnya di hati. Niat itu tidak perlu dilapaskan, baik dilapaskan secara lisan maupun dilapaskan di hati. Tidak perlu. Misalkan di dalam hati kita tidak ucapkan di lisan, tapi di hati kita ucapkan. Ya, hati kita mengucapkan usolli farda salati, meskipun kita tidak lepaskan di lisan. Maka ini namanya ucapan. Ya, namanya qaulul qalbi. Ya, perkataan hati. Padahal niat itu adalah di hati saja. Ya, tidak perlu dikatakan di lisan, tidak perlu juga dikatakan di hati. Di hati, ya, mengatakan, menginginkan bahwasanya ketika dia ingin salat, ya, di waktu duhur, berarti hatinya itu berniat untuk salat di waktu duhur. Jadi kata para ulama, meskipun di hati tidak perlu dikatakan di hati. Tidak perlu hati ini mengucapkan usalli farda salat, tidak perlu demikian. Jadi yang ada di hati saja, karena Allah SWT sudah tahu maksud kita. Karena niat itu maknanya adalah azam, keinginan, arada, ya, keinginan atau kehendak hati, bukan ucapan hati. Ya, bukan ucapan hati. Jadi keinginan dan kehendak hati itu niat. Jadi tidak perlu diucapkan di hati maupun diucapkan di lisan, karena ya tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan demikian, baik mengatakan usal dengan lisannya atau dengan hatinya. Allah alam bisaw. Ya, apa, tapi apa sholat mereka ini batal atau bagaimana, Ustaz? Tidak, cuma mereka melakukan sesuatu perkara yang menyelisih sunnah. Biasanya ya orang yang salat demikian ini, ketika rukunnya dan wajibnya dia telah melaksanakan rukun salat, syarat sah salatnya ya sempurna, rukun salatnya juga sempurna, kemudian wajibnya sempurna, kemudian dia melakukan satu tambahan dalam salat, maka mengurangi pahala salatnya. Ya, bukan berarti batal salatnya, tidak, dia mengurangi pahala salatnya karena dia menambah atau mengurangi sesuatu yang tidak dilakukan, dianjurkan oleh Rasulullah. Itu bisa jadi akan membatalkan salat, bisa jadi akan mengurangi pahala salat, ya, bisa jadi juga tambahannya itu makfurun, ya, diberikan ampunan karena mungkin ketidaktahuannya. Dalam hal ini bahwasanya karena salatnya dia memenuhi rukunnya, wajibnya, kemudian ada tambahan sedikit atau lafaz dia melepaskan, maka salatnya tetap sah, cuma kurang iktiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, sehingga ya tidaklah ya tentunya akan mengurangi kesempurnaan pahala dari salatnya. Karena disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang salat diberikan pahala ya nisfuha, setengahnya, ada juga rubuh, ada juga seperempatnya, ada juga seperdelapannya diberikan pahala. Itu tergantung dari ikhlas dan itibanya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah alam besar. Ya, barakallahu fikum Ustaz, dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sebagai penutup. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai ikhtitam. Tafadhol Ustaz. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwasanya sifat salat Nabi ini kebanyakan kita melihat di kaum muslimin, ya salat-salat mereka itu ya kita melihat kebanyakan mereka telah melaksanakan rukun-rukun dan wajib-wajibnya salat. Ya, hampir semua mereka atau pada umumnya kaum muslimin yang salat di masjid-masjid kita lihat mereka melaksanakan rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Jadi kita mengatakan umumnya kaum muslimin salatnya sah dari dilihat dari dohirnya atau itibanya dia karena memenuhi rukun-rukun dan wajib-wajib salat. Hanya saja yang menjadi perbedaan biasanya adalah masalah-masalah yang dianggap sunnah, ada yang menganggap tidak sunnah. Seperti tadi, ya ada yang mengatakan sunnah kita mengucapkan usalli, ada yang mengatakan tidak sunnah, tidak disyariatkan. Ada yang mengatakan sunnah kita salat kunut subuh setiap hari ya berturut-turut, ada yang mengatakan tidak sunnah. Ada yang mengatakan sunnah kita bersedekap, ada juga mengatakan tidak sunnah. Ada yang mengatakan sunnah kita menggerak-gerakkan jari, ada juga mengatakan tidak sunnah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang sunnah adalah pada rakaat ketiga dan keempat dalam salat-salat empat rakaat itu tidak perlu membaca surah yang lain, cukup membaca Al-Fatihah saja. Ada yang mengatakan sunnah membaca yang demikian ini, menambah bacaan surat ya dalam rakaat ketiga, rakaat empat. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan kaum muslim. Itu kebanyakan masalah-masalah yang bersifat ya sunnah saja, ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Adapun rukun dan wajibnya, kebanyakan kaum muslimin salatnya memenuhi rukun-rukun dan wajibnya salat. Namun demikian kita bagi kita seorang muslim harus berusaha untuk mencari tahu bagaimana tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadisnya, dari sifat salat Nabi atau buku-buku tentang masalah bagaimana tata cara salat Nabi yang benar, supaya kita berusaha untuk mengikutinya. Ada hujjah nanti di depan Allah Subhanahu wa taala kalau kita salat kenapa demikian, saya telah membaca buku ini, hadis ini dan lain sebagainya. Ada hujjah depan kita, semoga salat kita menjadi lebih sempurna pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebab kita berusaha bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mempelajari sifat salat Nabi, kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya. Demikianlah sebagai ikhtitam, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemerhati Radio Roja Kendari makumullah, kajian kitab fikih Radul Murbi di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Romli bin Haya LC Hafizullah Ta'ala. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan kembali bertemu pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Kita akhiri pertemuan kita. Sallallahu Nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.